Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membatalkan tayamum dengan hadas suci itu di membersihkan wudhu dengan segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, ini yang pertama. Segala sesuatu yang bisa membatalkan wudhu, maka secara otomatis bisa membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudhu, seperti misalnya buang air kecil, kencing seperti itu, atau menghasilkan, atau memakan dari kota, menyesuaikan kemaluan tanpa ada menghalang, dan yang lain-lain. Setelah kita bahas, masalah-masalah khusus, maka segala sesuatu yang dibatalkan itu, maka membatalkan tayamum. Seseorang tayamum, sholat dulu, tayamum. Kemudian setelah itu, jam 1, dia sembuh. Maka tayamumnya batal yang kentut saja. Karena kentut tidak batalkan wudhu, maka kentut juga tidak batalkan tayamum. Wa'an hadatsin akbar, ini menjadi terus. Dan dari hadats besar, dengan segala sesuatu yang mewajibkan mandi, maka semua itu membatalkan tayamum. Ini jangan nanti misalnya jilud seorang laki-laki jilud, maka dengan jilud tadi tayamum yang batal. Wahai ini wanifat, atau seorang wanita haid ataupun nifat, haid dan nifat membatalkan atau mewajibkan seseorang untuk mandi, maka juga membatalkan tayamum. Lihat dan badan dalam hukum menunda, karena tayamum itu merupakan pengganti yang mengambil hukum yang digantikan. Tayamum dengan jeru itu menggantikan air. Maka segala sesuatu yang membatalkan air, baik wudhu atau mandi, maka secara otomatis kita berhentikan. Jadi ini yang pertama ya. Jadi pembatal tayamum yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu dan segala sesuatu yang mengharuskan seorang mandi. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wajib betul tayamum aiban di wudhu jilmah hingga tayamum diadami. Nah, ini nomor yang kedua, poin yang kedua. Dan pembatasan tayamum pula dengan wujudnya adanya datangnya air jika tayamum tadi disebabkan karena tidak adanya air. Dengan adanya air, datangnya air, munculnya air, seperti itu membatalkan tayamum. Sorry. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat An-Nahl, dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falam tajid ma'a fatayammam." Jika kalian tidak mendapatkan air, maka boleh kalian bertayamum. Maka apa? Kalau ada air, tidak datang air, maka otomatis tidak boleh tayamum. Nah, sorry. Kemudian datangnya air ini ada dua keadaan. Nah, datangnya air atau munculnya air ini bisa dalam dua kondisi. Ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah datangnya air pada waktu di tengah-tengah sholat. Jadi contohnya misalnya kita sholat dulu jam 12 misalnya sholat dulu, tidak ada air. Air kering, habis, tidak ada air. Kemudian apa? Kita tayamum. Sholat dulu tayamum, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian rakaat yang pertama selesai, rakaat yang kedua. Kemudian tiba-tiba datanglah air pada rakaat yang kedua. Jadi apa? Datang air di tengah-tengah sholat. Seperti itu ya. Munculnya air di tengah-tengah sholat. Pertanyaannya, apakah kita membatalkan sholat kita, ataukah kita teruskan sholat kita? Nah, seperti itu. Tadi, kita sholat turun dengan tayamum. Kemudian kita katakan, kalau air itu datang, berarti tayamumnya batal. Apakah kalau datangnya air di tengah-tengah sholat, maka secara otomatis sholat kita batal? Kita batalkan sholat, kemudian kita wudu, kemudian kita ulang sholat, apakah kita lanjutkan sholat kita? Nah, maka jawabannya dalam Ramadan ini ada tidak, ada persisian. Akan tetapi yang rajih, yang lebih kuat, insya Allah, dan ini merupakan pendapatnya yang saya sudah tadi, dan secara mungkin, bahwa batal. Nah, tidaklah dia membatalkan sholat. Kalau seorang tayamum kemudian sholat dan di tengah-tengah sholat datang air, maka dia harus batalkan sholat di tengah-tengah sholat. Kemudian dia berwudu dan mengulang sholatnya dari awal. Nah, dalilnya apa atau apa yang menunjukkan orang tersebut? Maka dalilnya dalam surat Al-Ma'idah tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala tajidu ma'a fatayammam." Kalau kalian tidak ada air, maka bertayamumlah. Boleh kalian sholat dengan tayamum selama tidak ada air. Akan tetapi kalau datang air, maka batalkan tayamum dan secara otomatis batalkan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh membatalkan sholat di tengah-tengah sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan, jangan kalian menghentikan amalan baik yang sedang kalian lakukan. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan tetap diteruskan sholatnya dengan dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan, menghentikan suatu amalan kebaikan yang sedang kalian lakukan. Maka dijawab oleh COP ini bahwa kita atau seseorang membatalkan sholat di tengah-tengah yang mengkaji apa? Li'ikmaliha, untuk menyempurnakan. La li'ikmaliha, bukan untuk menghentikan. Nah, seseorang sholat dulu, kemudian datangnya air, kemudian dia batalkan. Membatalkan sholat itu bukan untuk menghentikan, tetapi bahkan untuk menyempurnakan sholatnya. Karena apa? Sholat dengan pada asalnya sholat itu harus wudu dengan air, kesempurnaan sholat, dan ada air. Dan kemudian dari kaki itu, maka dia keluar, dia batal, itu menyempurnakan sholat, bukan untuk menghentikan. Nah, maka air tadi tidak bisa digunakan untuk hal tersebut. karena dia keluar, membatalkan sholat bukan untuk menghentikan sholat, tetapi juga untuk menyempurnakan. Baik, nah, ini yang pertama, datangnya air pada waktu di tengah-tengah sholat. Kemudian keadaan yang kedua adalah, kalau datangnya air itu kapan? Setelah sholat. Kalau tadi apa? Di tengah-tengah sholat ya. Tetap kedua. Kemudian kerannya. Kemudian sekarang kalau datangnya air itu setelah selesai sholat. Apakah? Dan apa? Datangnya air itu setelah selesai sholat. Dan masih ada waktu sholat tertentu. Misalnya jam 12 sholat duhur. Kita sholat duhur berjamaah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru 5 menit muncul air, datang air. Masih ada waktu sholat duhur. Nah, apakah kita mengulang sholat kita yang kita selesai ataukah sudah tidak usah? Maka jawabannya yang dibuat bahwa dari itu bahwa tidak membatalkan dan tidak perlu mengulang. Bahwa sholat yang sudah dia lakukan selesai itu tidak perlu diulang dan sudah sah. Tidak perlu diulang dan sudah sah, tidak batal tayamum. Karena apa? Dalam hadis ada nas, ada dalil yang jelas. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang disampaikan oleh Al-Bani. Di kitab dan dalam hadis ini ada dua orang yang diantri melakukan perjalanan. Kemudian dalam perjalanan tersebut mereka tidak mendapatkan air, tidak ada air di daerah yang kering. Kemudian datanglah waktu sholat. Kemudian mereka sholat berdua dengan tayang. Setelah selesai sholat, tiba-tiba datanglah air. Setelah selesai sholat, tiba-tiba datanglah air. Kemudian dikisahkan, fa'amma ahaduhuma pada kiri di sholat. Dalam diri di sholat, salah satu dari keduanya itu tidak mengulang sholat, ada dua orang. Satunya itu tidak mengulang sholat, sudah, saya sholat selesai. Walaupun banyak air, karena sholat saya tidak selesai, saya tidak mengulang. Walaupun apa, sedangkan yang kedua, saya tawang sholat, wa'ahir, dia berwudu lagi dan mengulang sholat. Nah, apa berbeda pendapat, tetapi tidak perlu bertengkar, tidak perlu berantem, tidak perlu berdiri dalam permasalahan perbedaan, ya maaf, tetap damai, tetap bersatu. Bapak lima, alamnya ini tetap bertengkar, tidak semua perbedaan, perbedaan harus bertengkar dalam permusuhan ya. Nah, kemudian keduanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbaru al-khabar. Kemudian mereka berdua memberitahu Nabi tentang mereka. Wajibnya bertanya kepada ulama dalam hal-hal yang terjadi, kisah pertengkaran. Maka datang kepada ulama untuk minta dinamakan kita di satukan. Fa'akhbaru al-khabar. Dan ini maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata memberikan fatwa kepada orang yang tidak mengulang asabta as-sunnah, engkau sesuai dengan sunnah apa yang kamu lakukan. Rasul Sallallahu berkata kepada siapa? Berkata kepada orang yang tidak mengulang sholat. Asal dan sunnah, kamu telah melakukan sesuai sunnah dengan dia mengulang sholat tadi, engkau telah sesuai dengan sunnah. Waqala indari a'adha dan berkata kepada orang yang mengulang sholatnya, lakan adr marrotai, kamu mengulang sholat mendapatkan dua pahala. Nah, ini kan para ulama seperti ini. Menyatukan, mendamaikan, tidak menyalah. Masing-masing benar, punya kesalahan, punya kebenaran. Kamu benar, sesuai dengan sunnah. Dan kamu sudah benar, karena kamu tidak tahu beristihad. Kamu melakukan amal jajah istihad. Maka kamu mendapatkan dua pahala. Nah, kamu mendapatkan dua pahala dari siapa? Dia mengulang sepatunya, mendapatkan dua pahala karena tidak tahu ya. Dan beristihad atas dasar ketidaktahuannya menginginkan kebenaran, menginginkan ibadah. Nah, maka mendapatkan pahala amal dua kali sholat dalam keadaan tayamum satu, kemudian dia mengulang sholat dalam dua saat. Sedangkan yang pertama asok tersebut engkau sedang sorry. Nah, kemudian mana yang lebih benar? Saya kira mana yang benar? Diterangkan oleh Udaisi bahwa kalau ada orang mengatakan kalau saya pengen seperti yang mengulang biar pahalanya dua, saya lebih cocok dengan orang yang mengulang sholat karena pahalanya dua. Maka jawabannya bahwa kalau kau sudah tahu hadis nabi dan Rasulullah pelan-pelan telah menjelaskan yang sesuai sunnah itu tidak mengulang. Jadi berkata bahwa yang tidak mengulang itu sesuai sunnah. Itulah sunnahnya, itulah sunnahnya. Nah, itu yang benar. Kalau kau sudah tahu seperti itu dan engkau malah mengulang, maka bukan dalam yang tahan, tapi dalam yang tahan. Karena apa? Karena dalam hari ini, sahabat ini mengulang dalam keadaan tidak tahu hadisnya. Belum mendapatkan penjelasan. Tapi kalau kita sudah tahu hadisnya, Rasulullah mengatakan yang sesuai sunnah, itu tidak mengulang, kemudian kita malah mengulang, maka terjadi dalam bid'ah, bukan dalam sunnah. Nah, karena apa? Karena kesesuaian seseorang dalam sunnah itu lebih baik daripada banyaknya ibadah. Nah, sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak di dalam apa? Dalam ibadah yang tidak ada sunnahnya. Nah, maka maksudnya dalam manusia itu yang mengatakan bahwa yang benar adalah yang pertama. Nah, bahwa tidak perlu mengulang sholat. Sedangkan yang kedua, itu mendapatkan pahala karena memang tidak tahu, awalnya tidak tahu, dan tidak ingin mendapatkan dua pahala. Jadi, mendapatkan pahala dari dua amalan. Nah, maka dari hari ini, dia berkesimpulan bahwa kalau seseorang tayamum, kemudian seseorang setelah terbentulan datang air, setelah selesai, maka yang benar tidak perlu mengulang sholat. Karena apa? Karena sunnah seperti sesuai dengan sunnah sunnah seperti tidak perlu mengulang sholat. Jadi, nah, itu pembatal tayamum yang kedua dengan adanya air. Dan adanya air itu terjadi dua di tengah-tengah sholat dan setelah selesai. Kemudian pembatal yang ketiga, pembatal tayamum yang ketiga adalah bidawarin udri alladzi min hadhihi syuri'at tayamum min maradin wa nahwi. Dengan hilangnya alasan-alasan yang mengizinkan apa tayamum dari sakit ataupun yang lain. Ada yang pengharam-pengharam, alasan-alasan yang membolehkan ada yang tayamum. Nah, karena tayamum tadi kemarin berkata-kata boleh dilakukan kalau tidak ada air. Kemudian juga boleh dilakukan kalau sedang sakit. Nah, kalau ada orang misalnya sakit ya, kemudian sakit parah, kemudian dia sholat dengan tayamum. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat tapi dia sembuh, jadi kuat, sehat, hilang sakit, tiba-tiba dapat sembuh, tapi dia sembuh. maka secara otomatis apa tayamumnya batal dan dia harus mengulang sholatnya dengan berwudu seperti keadaan orang yang mendapatkan air di tengah-tengah. Nah, atau contoh yang lain, misalnya ada orang sakit di rumah sakit, gitu. Kemudian tidak bisa berjalan ke kamar mandi karena gigi atau patah tulang atau yang lain. Kemudian tidak ada orang yang menjaganya sehingga tidak bisa berwudu dengan air. Kemudian dia sholat turun misalnya dia sholat. Kemudian di tengah tengah sholat pertanyaan kedua tiba-tiba dan amanah. Pertanyaan kedua tiba-tiba dan amanah. Nah, dengan datangnya anak ini secara otomatis membatalkan sholat. Karena apa? Karena anaknya tidak mengambilkan air untuk berwudu. Seperti keadaan datangnya air yang berwudu. Nah, ini apa? Batalnya tayamum dengan jelasnya penghalang penyebab-penyebab yang diperbolehkan tayamum. Kalau artinya hilang atau ada orang yang membutuhkan, maka otomatis tayamum batal. Kalau kita tengah sholat batalkan, karena kita kalau telah selesai sholat tidak belum mulai. Seperti hukum datangnya air. Baik, itu sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat, ada sebagian ulama menambahkan sebab yang keempat adalah ikhrujil waqti, dengan keluarnya waktu. Batalnya tayamum dengan keluarnya waktu. Maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwa tayamum itu hanya boleh digunakan untuk melakukan sholat. Seseorang sholat jam 12, zuhur dengan tayamum. Kemudian setelah masuk waktu asar dan keluarnya waktu dulu, masuknya waktu asar secara otomatis keluarnya waktu dulu. Maka dengan keluarnya waktu dulu ini otomatis tayamumnya datang. Sama saja apakah dia berkentut atau kencing atau yang lain atau tidak. Dengan hanya keluarnya waktu saja telah membatalkan tayamum. Kata sebagian nah, akan tadi yang benar bahwa yang keempat ini tidak benar. Dan keluarnya waktu itu tidaklah membatalkan tayamum. Nah, dengan keluarnya waktu tidak secara otomatis membatalkan tayamum. Nah, ini empat yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan atau mewajibkan bagi batal. Tayamum. Yang kedua datangnya air. Yang ketiga hilangnya wudhu. Yang keempat apa tadi? Keluarnya waktu, tetapi pendapat yang keempat ini pendapatnya lemah. Baik, kita lanjutkan. Waman hujimal ma, waman adimal ma, wasurama. أو وصل إلى حال لا يستهيل معه لمسح البشر إماء ولا شعر. Dan ini pembahasan baru. Dan barang siapa orang yang tidak mendapatkan air, tidak ada air, dan juga tidak ada debu, tidak ada debu, tidak ada air, misalnya bagaimana misalnya di luar angkasa, tidak ada air, tidak ada debu, seperti di udara misalnya. Seorang berada di udara, bagaimana? Atau dia dalam keadaan dan tidak mampu untuk wudu, juga tidak mampu tayamum. Misalnya diikat, di penjara, diikat tangannya, kakinya diikat, tidak bisa bergerak. Nah, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Maka bagaimana yang dia lakukan? Kalau dia tak waktu sholat, tapi tak menyusul di ala kata di hari, maka sesungguhnya dia tidak sholat sesuai dengan keadaan, apapun keadaannya. baik terhadap suci, terhadap kita, pakaian yang najis, ataupun yang lain, maka sholat sesuai dengan keadaan. Tidak perlu ingwalan tayamu, tanpa perlu berwudu dan tanpa perlu tayamu, karena tidak mampu. Dan tanpa perlu membersihkan najis, karena tidak mampu. Li'annallaha la yubaligh nafsan illa wus'aha. Karena sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuan. Karena dia tidak mampu. Ketika dan ketika, maka dia sholat dengan kemampuan, dengan cara kata, dengan isyarat kalau apa dengan ekornya diakan ditundukkan seperti sholat. Kalau memang di apa kita dia sholat cukup dengan menundukkan kepala sujud seperti rendah. Nah, kalau misal lehernya diikat tidak bisa bergerak juga dengan isyarat mata atau yang lain. Nah, dia sholat dengan isyarat dengan gerakan-gerakan yang dia mampu. Walau ini hanya sholat dan tidak perlu mengulang sholat ini. Tidak perlu maksudnya apa? Kalau sudah selesai sholat, tiba-tiba datang air. Sudah sholat apa? Diikat. Kemudian dia sholat turun. Kemudian datang penjaganya. Ini dia bawakan air. Nah, maka dia perlu diulang sholat. Sama saja apakah datangnya air tadi di dalam waktu sholat ataupun setelah selesai waktu sholat. Nah, intinya apa? Intinya kalau sudah selesai sholat, dia perlu diulang. Li'annahu ata bima umira bihi, karena seseorang tadi telah mendatangkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa dia mampu. Sholat dengan rukunnya, dengan syarat-syaratnya yang dia mampu, telah sempurna sesuai dengan kemampuannya, maka telah tidak perlu diulang. Jikalau ditanya Taala berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fattaqullaha ma istata'tu", bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, dan dia telah berusaha bertakwa sholat sesuai dengan kemampuan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jika amat cukup, di amrin fa'tu minhu ma istata'tu", jika perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka lakukanlah, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, seperti itu, kesimpulannya, jika seseorang tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi, tidak bisa tayamum, badannya najis, dan yang lain-lain, misalnya sakit, tidak bisa bergerak, di rumah sakit, tetap wajib sholat. Sholat diwajibkan, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, wajib sholat. Maka tetapi ada keringanan-keringanan, orang yang musafir boleh dikosor, boleh dijamak. Nah, orang yang tidak berdiri, boleh tidur. Orang yang tidak punya air, tidak bisa nyambung, sholat dengan keadaannya, seperti itu. Tetap wajib sholat. Karena sholat itu disebut agama, hukum Islam. Dan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Nah, ini juga penting dengan sholat. Tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun sholat. Nah, baik. Hari jumlah itu min ahkam tayammum. Nah, inilah beberapa hal yang kesimpulan-kesimpulan dari hukum-hukum yang berkaitan dengan tayammum. Sebenarnya kami sampaikan kalau paparkan pada kalian. Fa'in ashkara alaika syaitun minha atau min ghairiha, kalau masih ada sesuatu yang mengganjal atau masih ada sesuatu yang menyulitkan, fa'alaika antas al-ahlal zinni, maka hendaklah kalian bertanya kepada orang yang berilmu, tanya kepada temannya atau ustaz atau syekh atau yang lain. Wala tanazzahan fi amri jibika, dan jangan bermudah-mudahan, jangan kalian menganggap remeh dalam perkara agama atau semua perkara yang penting, perkara yang gampang, perkara yang mudah, tidak penting. Yang sesuatu yang penting, lasyama amru sholat, terutama dalam perkara sholat. Ada itu dia amru sholat, yang sholat itu merupakan amru yang menjadi Islam. Nah, kalau dia yang rusak, maka bangunannya akan rusak semuanya. Genteng yang juga rusak, atapnya juga rusak, nah, hatinya rusak, dasarnya rusak, wajahnya rusak, kalau misalnya sudah rusak, apa, kalau sholatnya itu rusak, maka tidak bermanfaat bagi hal, bagi puasa, bagi jaga, kalau amal diamnya itu rusak. Seharusnya itu sebagai pondasi, pondasi suatu rumah, sholat itu tembok yang diamnya, kemudian jaga puasa haji itu atap-atapnya, gendeng-gendengnya, pelafon-pelafonnya yang menentang. Nah, kalau suatu rumah tanpa pondasi, maka sudah akan rusak bangunannya. Suatu rumah tidak ada tembok, tidak ada tiang, juga akan rusak. Nah, tetapi kalau suatu rumah ada pondasi yang bagus, tiangnya bagus, walaupun atapnya sederhana, walaupun gendengnya biasa-biasa saja, maka insya Allah masih berjid, masih bisa dikatakan Islam, masih bisa dikatakan suatu bangunan bisa dimanfaatkan. Tapi dan amrah muhimun jidnya, karena perkara sholat sholat yang sangat penting. Wa'alaikumsalamu'alaikum jami'ah, isu'adi wa sayyadi, ilikawli wa na'amad, beliau wa sayyadi wa sayyadi, silahkan kita semua, wa'alaikumsalamu'alaikum, memberikan taufik, kepada kita semua untuk mendapatkan kebenaran dan sadar, nah, untuk mengikutinya firqaul dalam perkataan dan perbuatan wa an yakuna amalna khalisan lillah, dan semoga amalan-amalan yang kita lakukan itu ikhlas untuk mendapatkan wajah pahala dan kebenaran wajah Allah SWT. Inam sebagai musim berjalan. Nah, setelah menerima kebenaran dan mana mengumpulkan permintaan doa doa kita. Baik. Nah, sebagai perantaraan saya, kami di sini ada pertanyaan untuk kita lanjutkan dalam bab yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Anda keluar dari ayam itu ketika sholat, setelah sholat ataupun tidak mengerti sholat, dan itu tidak berapa bagian dari keinginan lagi. Maka itu boleh bukan seperti ayam dalam minyaknya itu dalam waktu sholat itu membatalkan, terus setelah itu masih sholat. Baik. Iya, nah itu namanya ompol. Kita lepas pakaian tersebut tanpa membuka aurat, maka kita lakukan. Kalau pakaiannya terkena najis itu sudah kita singkirkan, tidak buka, tidak lepas, maka kita lepas. Dan kita lanjutkan. Contohnya misalnya peci, kita terkena najis. Ingat, kita lakukan sholat, pecinya dalam gampang, pecinya lepas. Seperti apa, waktu Rasulullah SAW mandi sandal, ya, mandi sandal di tengah-tengah sholat, beliau melepas sandalnya karena apa? Karena diberitahu pada diri bahwa sandal itu ada kotoran yang tadi. Rasulullah SAW melepas sandalnya. Kemudian dilanjutkan sholat. Itu lagi, dan akhirnya dilepas sholatnya lagi. Atau jaket misalnya, jaketnya terkena najis, maka dilepas jaketnya, kemudian dilanjutkan sholat. Tapi kalau celana, tidak mungkin cepat. Kalau celana nanti terbuka aurat ya. Kalau misalnya sarung, sarungnya terkena najis ya, di dalam sarung tadi dia masih pasti kena sirwal. Ada tempat yang lepas pasti ada sirwalnya. Nah, tapi kalau yang kena najis sebagian sirwal, kemudian kalau kita lepas dan buka sirwal, maka batal. Ya, kesimpulannya kalau najis itu kita ingat setelah sholat, maka ada dua. Nah, cara yang pertama, kalau pakaian ini bisa kita lepas tanpa berbuka aurat, tanpa bergerak yang bukannya, ya, maka kita lepas dan kita lepas. Kalau yang kedua, kalau pakaian tersebut kita lepas, mengakibatkan terbukanya aurat, atau mengakibatkan bergerak yang bukannya, yang sampai masalah, maka kita batal, setelah kita batal. Kita keluar, kemudian jalan kita lanjut, kemudian kita pulang lagi, pulang ke sholat. Ini kalau di tengah, di tengah sholat. Kalau najis itu diketahui atau ingatnya setelah lanjut sholat. Kalau setelah lanjut sholat, maka tidak mengulang. Tidak mengulang. Dianggap sudah sama. Kalau nanti itu apa? Ingatnya bisa dari ini apa? Darinya tentang hadis. Nabi SAW dari memakaikan hadis. Rasulullah SAW pernah sholat dengan memakaikan hadis yang ada hadis. Nah, di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat, misalnya tengah-tengah sholat itu tengah kedua ya, saya telah tidur 4 rakaat. Rakaat yang ketiga atau rakaat yang kedua atau surah rakaat diberi tahu mereka itu. Tandarmu ada naik. Kemudian beliau lepas. Di tengah-tengah sholat. Berarti rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama tadi. Rasulullah SAW sholat dalam keadaan sadarnya dengan ya. Tetapi karena beliau tidak ingat, tidak tahu. Maka rakaat yang pertama itu dianggap sah, telah sah dan apa beliau tidak mengulang rakaat yang pertama. Diberitahu pada istri di tengah-tengah sholat langsung dilepas dan beliau tidak mengulang rakaat yang awal yang pertama dari tadi. Hal ini menunjukkan bahwa rakaat yang dilakukan seseorang dalam keadaan najis sedangkan dia tidak tahu. Jadi kalau sudah selesai, yang berarti empat rakaat. Selesai. Baik, seperti itu. Ada yang lain? Ini tanya. Ya. Minyak atau tidak minyak itu bagaimana? Ukurannya adalah itu minyak itu kalau dia sampai tidak mengetahui, tidak mendengar suara-suara di sekitar, tidak mengetahui kejadiannya di sekitarnya, tidak mendengar suara-suara di sekitar. Ini namanya itu minyak. Kalau orang tidur, di sampingnya pergi misalnya, atau ada suara-suara dia tidak tahu ini. Jadi tak apa. Kalau dia kan itu berarti dia tidak sehat, tidak parah. Maka tak apa. Nah, ini yang pertama. Di video yang Kemudian yang kedua, tidur ya tidak nyenyak dan mengusap perut. Adalah tidur ya masih mendengar atau masih mengetahui kejadian-kejadian di sekitar. Seperti orang terwaktu di mata itu biasanya dia ngantuk tapi masih mendengar suara nanti pas berdoa dia bangun ada imam dia tak tidur dia bangun berarti artinya masih mendengar mulai suara-suaranya apa mau tapi masih mendengar seperti itu yang dijadinya seperti di dalam badan. Nah saya seperti itu kita baca bagian selanjutnya tentang menjaga agar menjaga menjaga pada pertemuan berikutnya. Sahabat Allah menanggungi kesyuruhannya dengan bahasa Allah. Baik, wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam.